Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Ma'asyir al-ikhwah wal-akhwat hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan kenikmatannya. Kita masih diberikan berbagai kemudahan oleh Allah. InsyaAllah ta'ala juga akan mengadakan acara-acara seperti ini. Daurah ilmiah ini mungkin kita insyaAllah ta'ala kita akan adakan secara rutin. Dan mungkin juga beberapa hari insyaAllah juga Ustadzul mungkin akan, Ustadzul Qarnain mungkin juga akan datang ke Solo. Ya, kita mungkin adakan kesempatan untuk juga sedikit mungkin muhadharah. Adapun fikihnya nanti insyaAllah kita umumkan berikutnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, walhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa memiliki markas yang baik ini untuk kita bersama-sama memakmurkannya dengan sholat berjamaah khususnya di sekitar Masjid Al-Umar ini dan juga dengan majelis-majelis ta'lim. Demikian pula daurah-daurah insyaAllah kita akan adakan secara rutin di masjid ini dan insyaAllah ta'ala juga kita akan adakan untuk sholat Jumat. Sebentar lagi insyaAllah mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk kita juga bisa menjadikan masjid ini juga untuk sholat Jumat. Maka tentunya adalah dukungan, partisipasi dan kerjasama dari antum semuanya agar benar-benar masjid ini bisa seperti yang diharapkan oleh yang membangunnya adalah untuk bisa menjadi satu di antara manarah min manarat dakwah dan juga menjadi syiar min syairil Islam. Maka ini kita harapkan ta'awun dari ikhwah semuanya agar kedepannya adalah benar-benar bisa bermanfaat dan juga lebih nyaman untuk kemudian kita mengadakan daurah dan yang semisalnya event-event untuk kita mengadakan majelis-majelis ilmu ini. Maka sekali lagi kita membutuhkan ta'awun dan kerjasama yang baik. Dan dalam hal ini insyaAllah ta'ala pihak baik itu dari bidang dakwah Yayasan Al-Madinah ataupun juga dari bagian dakwah takmir Masjid Al-Umar yang baru ini insyaAllah ta'ala akan terus mengembangkan pada masa-masa yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Dan tentunya atas kerjasamanya antum semuanya juga Dan dengan terselenggaranya acara ini insyaallah hari ini dan besok hari, tentunya tidak lepas dari kerjasama antum semuanya. Maka kami dari Yayasan Al-Madinah pun mengucapkan, hanya bisa mendoakan dan mengucapkan jazakumullah khairah wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan juhud ini semuanya akan menjadi tambahan dari catatan amal kebaikan antum semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian selanjutnya, kita mengawali dari sesi kita pada sore hari ini adalah menyambut dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Satu hal yang perlu untuk kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat, karena ini boleh dibilang merupakan sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan dan bahkan tidak dikenal lagi oleh banyak dari kaum muslimin, tentang keutamaan dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, di mana para salaf dahulu sebagaimana dikatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman Ibnu Mul, Ibnu Mul, Mal, Mil, tiga-tiganya boleh. Salah satu dari perawinya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Abu Utsman An-Nahdi mengatakan bahwa kana salaf yahrisuna ala 13 asharat. Dahulu para salaf itu sangat perhatian dengan 10 hari yang 3. 10 hari yang 3. Yang pertama, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Mereka dahulu para salaf sangat-sangat perhatian untuk tidak luput. Karena hal ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita diberi umur rata-rata umurnya pendek dibandingkan dengan umat-umat yang sebelum kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak kelebihan dari waktu dan kesempatan. Ada namanya mawasimul khairat, mawasimul ta'at, musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah saatnya di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Selepas dari Ramadan satu bulan penuh, kemudian menyempurnakannya di bulan Syawal yang juga sudah masuk dalam Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan haji. Kemudian kita masuk pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram berurutan. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. Maka ini hendaknya untuk kita memanfaatkan kesempatan dan waktu ini dengan baik. Jangan dibiarkan kesempatan-kesempatan itu lewat begitu saja. Ta'buru 'abirah. Yani hanya sekedar lewat begitu saja tanpa kemudian kita memanfaatkannya. Maka ini kita lihat bagaimana para salaf yang kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Maka penting untuk kemudian kita memahami. Dan ini dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Mul, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, bagaimana keadaan mereka di 10 yang 3 ini, yang khususnya di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Hal itu tiada lain karena keutamaan-keutamaan yang ada. Benar-benar merupakan musim kebaikan yang selayaknya untuk benar-benar kita memanfaatkan, jangan sampai hilang begitu saja. Kemudian insyaallah ta'ala apa yang ada di hadapan antum ini adalah merupakan bahat yang dimuat di Majalatul Buhuth Al-Ilmiyah, ya, yang diterbitkan dari Hayat Kibar Ulama. Ini majalah 4 bulanan. Ini setiap 4 tahun 3 kali terbit. Alhamdulillah, saya juga masih berlangganan, masih dikirimi terus. Dan ini isinya adalah makalah-makalah ilmiah. Dan ini satu di antaranya. Kita mengambil faedah dari judulnya adalah hukum tentang puasa 10 Dzulhijjah. Tapi pembahasannya di dalamnya adalah bagaimana kita memanfaatkan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Hanya kemudian penulis ini ingin menekankan tentang sunnahnya berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang ini hampir-hampir jarang orang yang melakukannya. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikatakan yustahabbu istihbaban syadidan. Dikatakan syadidan. Yani sunnahnya adalah sangat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, di muqaddimah mengawalinya dengan satu ayat di surat Al-Hajj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian agama ini sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang merepotkan. Inilah agama bapak kalian Ibrahim alaihi salam, yang mencakup dalam semua sisi kehidupan manusia, baik agama ataupun dunianya, baik itu terkait dengan amalan-amalan anggota badan atau juga amalan hati, akhlak, adab dan yang lainnya dari berbagai hukum. Kemudian juga summa na'u ma syara'a ikhtibaran imtihanan, juga ada jenis yang syariat merupakan ujian sekaligus juga merupakan rahmat dan kemudahan. Sebagaimana ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Namun prinsip bagi kita kaum muslimin adalah harus meyakini bahwa kehidupan kita itu senantiasa dalam kebaikan. Seorang mukmin hidupnya senantiasa dalam kebaikan. Susah dan senangnya adalah baik. Bahagia dan sengsaranya adalah baik. Ini tentunya yang menjadikan kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian berat kepada kita, yakinlah bahwa di balik ujian-ujian berat itu ada kebaikan yang besar. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan ujian-ujian kebaikan pun juga agar kita pun juga ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada alinea berikutnya beliau menyebutkan thumma ja'ala Allahul mawasim wal munasabat al fadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musim-musim dan event-event yang mulia, dan itu terulang untuk hamba-hambanya setiap tahun, aman ba'da am wa sanatan ba'da sanah litakuna maghnaman lita'i'in. Yani musim-musim kebaikan yang mulia ini adalah agar menjadi ghanimah, menjadikan kesempatan bagi orang-orang yang taat agar bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maidan litanafusil mutanafisin, dan ini merupakan ladang, medan untuk berlomba, bagi orang-orang yang mengadakan perlombaan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu hendaknya mereka orang-orang berlomba ini berlomba. Seperti bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, dan kemudian juga di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Allati syarrafaha Allahu ala sa'iril ayyam. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hari-hari ini mengalahkan hari-hari yang lainnya. Yang Rasulullah katakan khairu ayyamis sanah. Bahkan dikatakan khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari yang berjalan di muka bumi ini adalah 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini karena itu Allah Subhanahu wa taala di bulan itu mensyariatkan berbagai ibadah. Wa bi khassah ruknal khamis. Lebih lagi khususnya adalah rukun yang kelima dari rukun Islam, yakni ibadah haji ke Baitullahil Haram. Maka beliau menyebutkan pembicaraan dalam masalah ini atau sebagian hukum-hukumnya di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini sesuatu yang minal ahamiyati bimakan, satu hal yang penting. Ini yang akan beliau paparkan dalam pembahasan ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah fadlu asyri dzulhijjah, tentang keutamaan dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Qala minal hikamil ilahiyyah wad dalail rabbaniyyah. Di antara hikmah-hikmah ilahi dan juga dalail rabbani, an faddala Allahu ba'dha makhluqatihi ala ba'd, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hambanya, sebagian makhluknya atas sebagian yang lainnya. Wa manahaha mazaya wa fadha'il la tujadu fi ghairiha. Dan Allah memberikan kelebihan, keistimewaan yang itu tidak didapatkan pada yang lainnya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalika li hikmatin rabbaniyah. Tentunya itu adalah hikmah rabbaniyah. Qad na'lamuha wa qad na'lamuha wa qad la na'lamuha. Terkadang kita tahu dan terkadang kita tidak mengerti. Faja'ala al-haram al-makki afdal al-biqa' wa ashrafaha. Allah menjadikan tanah suci Makkah ini merupakan tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal. Waja'ala ba'dha ash-shuhur afdala min ba'd. Dan Allah menjadikan sebagian bulan itu lebih utama dari sebagian yang lainnya. Wa khassaha bimazidin minal fadl wa thawab asy-syaraf. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya dengan ada tambahan keutamaan, ada tambahan pahala dan kemuliaan. Khususnya ini 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Karena juga masuk di dalamnya adalah bertepatan dengan Ashhurul Hurum. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya ini di surat At-Taubah ini, inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ini tercatat dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yakni bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang kemuliaan ini tidak hanya sekarang saja, Ahlul Jahiliyah sudah semenjak dahulu. Kalau kita melihat kepada banyak riwayat, orang-orang Jahiliyah mereka sangat-sangat memuliakan pada hari itu, pada bulan-bulan itu. Yang biasanya mereka berperang bertahun-tahun tidak pernah berhenti, kalau sudah tiba bulan haram, Ashhurul Hurum ini gencatan senjata mereka. Dikenal di Madinah dengan yang namanya Yaumu Bu'ath. Dengan perang Bu'ath. Antara Aus dan Khosrat ini run temurun. Bertahun-tahun itu terjadi. Dan kalau sudah tiba Ashhurul Hurum ini mereka kenal. Mereka berhenti. Mereka merasa kewalat. Ini tidak ubahnya kayak orang Jawa kalau sudah tiba musim bulan Asyura. Ya. Tapi sayangnya ini adalah klenik. Ya. Sayangnya ini adalah berbau kesyirikan. Memuliakannya bukan karena apa-apa. Takut hajatan di bulan itu. Karena katanya khawatir barengi Nyai Roro Kidul kan punya gawe katanya. Dan berbagai klenik-klenik yang ada. Ahlul jahiliyah mereka sangat memuliakan ini. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah. Setelah Aus dan Khazraj. Mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka satukan. Allah SWT satukan hati mereka. Selalu mereka kombori. Setiap ada pertemuan mereka. Dikombori, dikipasi. Untuk bagaimana? Muncul kembali. Perseteruan yang sudah lama bertahun-tahun itu. Dan itu sering kepergok sama orang-orang muhajirin. Atau kepergok oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah sering mengingatkan. Bahkan orang muhajirin dan ansar sendiri pun juga seperti itu. Dan Rasulullah selalu mengatakan. Abida'wal jahiliyyati tabghuna wa ana baina adhhurikum. Da'auha fa innaha muntinah. Ini. Apakah dengan panggilan-panggilan yel-yel jahiliyah yang kalian serukan itu. Dan aku ada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan itu semuanya. Maka semuanya itu adalah busuk. Da'auha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu semuanya. Semuanya itu adalah busuk. Ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlul jahiliyah sedemikian memuliakannya, nahnu aula bihim, kita lebih utama, kita lebih berhak untuk memuliakan bulan-bulan ini daripada ahlul jahiliyah ini. 4 bulan yang dimuliakan, yang Allah lebihkan, yang Allah katakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali berbuat kezaliman. Jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan itu. Karena apa? Nilainya berlebih. Namanya zalim dimanapun, kapanpun sesuatu yang dilarang. Haram hukumnya. Dengan keharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman itu atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Ini perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Qudsi ini. Fala tazalamu, jangan saling mendolimi. Karena berat urusannya. Berat permasalahannya. Berat buntutnya. Kalau terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ringan. Kita bertaubat. Kita menutup keburukan dengan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Semuanya kebaikan itu akan bisa menutup kepada keburukan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan harga diri orang, kehormatan orang, kezaliman yang kita lakukan kepada orang. Nas'alullah salaman afiyah. Mesti harus kita minta halalnya. Kita ingat ikhwan fillah jazakumullah dari kisahnya Rasulullah dengan Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Seorang rasul ini ketakutannya luar biasa dengan kezaliman. Ketika para sahabat kumpul itu kemudian Rasul mengatakan hari ini saatnya untuk kalian membalas. Kalau ada yang pernah didolimi oleh saya, sekarang. Sekarang saatnya untuk membalas kedoliman itu kepada diri saya. Ini Rasulullah. Siapa yang pernah merasa dizalimi? Ukasyah bin Mihsan mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya akan menuntut balas sekarang. Tegang para sahabat saat itu. Dan semua menawarkan, sudah saya saja. Syahidnya di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Yang ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni, jamin dosa-dosanya diampuni lah kita. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. 4 ayat ini. Bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan aku telah letakkan, telah ampuni dosa-dosamu yang itu memberatkan punggungmu. Seberapa banyak sih dosa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dikatakan alladhi anqadha dhahrak, itu telah memberatkan punggungmu. Seberapa banyak, seberapa berat yang dosa dari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya berbuat. Itu dikatakan oleh Allah alladhi anqadha dhahrak. Bagaimana dengan kita? Bandingkan ini untuk kita muhasabah. Lebih lagi kalau kedzaliman-kedzaliman itu dilakukan di bulan-bulan ini. Ini ada nilai lebih. Maka Allah mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan sekali-kali kalian berbuat kedzaliman pada bulan-bulan itu. Ini ashhurul hurum dan bulan haram. Kemudian juga ini diantara yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka kita harus memuliakannya juga. Ini 4 bulan ini. Kemudian al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ashhurum ma'lumat. Ini juga bulan-bulan haji. Kalau dikatakan ashhurum ma'lumat adalah bulan-bulan haji. Ini Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini dikatakan ashhurun ma'lumat. Dan untuk 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini dikatakan ayyamun ma'lumat. Ya. Dikatakan ayyamun ma'lumat. Ya Allah katakan wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi. Yani 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian ada namanya ayyamun ma'dudat. Ayyamun ma'dudat. Ayyamun ma'dudat ini adalah hari haji, hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kelebihan-kelebihan ini. Kecuali adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berlomba-lomba. Qala kama ja'ala ba'dul ayyami wal layali afdal min ba'd. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hari, malam itu ada lebih utama dari yang lainnya. Wa ja'ala lailatal qadar khairum min alfi syahr. Dan Allah telah menjadikan lailatul qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Demikian pula wa aqsama bil asyr. Allah bersumpah dengan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ini menunjukkan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang agung. Wal fajr wal layalin asyr. Yani asyru Dzulhijjah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musim-musim ini, musim-musim kebaikan ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekhususan, ada nilai-nilai lebih untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita banyak menambah dengan amalan-amalan kebajikan kita. Maka di sini beliau ingatkan, fasaidu man ightanama mawasim asyhur wal ayyam was sa'at. Orang yang bahagia adalah orang yang memanfaatkan musim-musim bulan, hari dan waktu itu. Wa taqarraba fiha ila maulah, dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Bima fiha min wadha'if, dengan apa yang ada di dalamnya dari min wadha'if ta'at, dari tugas-tugas ketaatan. Fa'asa an tusibahu nafhatan min tilkan nafahat, maka harapannya adalah bisa mendapatkan saat-saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, membuka pintu rahmatnya ini. Fayas'adu biha sa'adatan ya'manu ba'daha minan nar, yang dengan memanfaatkan saat-saat itu dia akan berbahagia dengan kebahagiaan yang akan bisa mengamankan sesudahnya itu dari siksaan api neraka. Wa ma fiha minal lafahat, dan dengan apa yang ada pada neraka ini dari jilatan-jilatan api yang mengerikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, mengalahkan dari semua hari-hari yang ada. Dan Allah menjadikan amalan-amalan saleh di dalamnya pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan 3 lafad. Khairun wa ahabbu ilallahi wa a'zama ajran. Ada 3 riwayat, semuanya ada. Dikatakan itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini saat-saat yang baik untuk kita mendulang kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai luput untuk membina diri kita dan juga anak-anak kita dari yang boleh jadi ketika kita kecil gak pernah dengar yang seperti ini. Gak pernah kita mendengar saja, gak pernah. Maka mungkin ini seperti ini adalah satu hal yang aneh di kalangan masyarakat awamul muslimin. Wah, aneh-aneh lagi, ajaran apa lagi, nanti dibilang sesat. La haula wala quwata illa billah. Ini karena apa? Ya seperti itulah keadaannya. Islam sudah ditinggalkan sebagiannya. Banyak syariat-syariat yang sudah tidak dikenal lagi. Maka ketika ada yang menghidupkannya, kemudian keanehan-keanehan pun terlihat. Maka bagaimana ini adalah upaya kita untuk menghilangkan ghurbatul Islam, keasingan-keasingan syariat Islam di hadapan masyarakat ini. Untuk kita masing-masing bisa mensosialisasikan kepada siapapun yang kita kenal. Dan ini bagian dakwah dari kita. Yang mudah-mudahan dengan itu juga ada, insyaallah kita mendulang kebaikan pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, diriwayatkan qala fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidaklah ada hari-hari yang amalan-amalan saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang 10 itu. Qal wala jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Dan ini menunjukkan bahwa di benak para sahabat, jihad adalah merupakan amalan yang paling utama. Dan memang paling utama. Karena Rasulullah mengatakan, dharwatu sanamil Islam. Dharwatu sanamil Islam, puncak kemuliaan. Dharwatu sanam, dharwa tinggi, punuk ini. Sanam itu adalah punuk unta. Dan punuk tentunya yang paling tinggi. Ini adalah bahwa jihad adalah merupakan amalan yang paling mulia dalam Islam. Namun kata Rasulullah, qala wala jihadu fi sabili. Tidak juga dengan yang pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik dari jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali seorang yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya di sini, kalau seandainya seseorang dia pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya dan masih balik, masih bisa pulang, maka amalan-amalan yang dilakukan, amal soleh dilakukan 10 hari, 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih baik daripada orang yang pergi berjihad masih bisa pulang. Ini. Tentunya ini adalah azim. Suatu yang azim ini. Tijaratan lan tabur. Dagangan. Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berdagang dengannya. Dan Allah telah memberikan modal kepada kita dengan waktu dan kesempatan, dengan iman dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini ada dagangan yang keuntungannya berlipat ganda. Lebih baik dari orang yang rekoso, sengsara, pergi berjihad, jiwa dan hartanya menantang maut. Ini masih lebih baik ini. Maka akankah kemudian kita sia-siakan? Kita lepas begitu saja, tanpa arti, hanya sekedar melakukan aktivitas sebagaimana kebiasaannya. Maka ini 10 yang pertama harus ada nilai lebih. Harus ada amalan-amalan yang lebih dari kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ini. Karena apa? Nilainya itu lebih baik. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang kedua masih dari riwayat Ibnu Abbas, wa anhu aidan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran. Ini tidaklah ada dari amalan-amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang lebih besar pahalanya, min khairin ya'maluhu fi asyril adha, daripada kebaikan-kebaikan yang diamalkan di 10 adha ini, yakni 10 bulan Dzulhijjah ini. Qala wala jihadu fi sabilillah. Ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai', dengan lafaz yang sama seperti yang pertama. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang pertama, dan pada riwayat yang kedua ini juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Gharib. Maka ini diingatkan, qala fa hadanil haditsan fa ghairuhuma, dan dua hadis ini dan yang lainnya dalam bab ini, yadullani ala tafdhilil amali fil ashri ala al amali fi sairil ayyam, menunjukkan ada nilai lebih amalan-amalan yang dilakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Walidza aqsama Allah taala biha, karena keutamaan kemuliaannya ini Allah bersumpah dengannya. Dari sini kita bisa mengerti kenapa Allah bersumpah dengan walayalin asyr. Ini karena keutamaannya, keagungannya. Wal iqsam bi syai' dalilun ala ahammiyati wa makanatihi. Maka Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan akan pentingnya dan akan kedudukannya. Wal fajr wa layalin asyr. Dan ini maksudkan layalin asyr adalah asyr min Dzulhijjah. 10 dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana itu adalah dijelaskan oleh Ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid dan Mujabir dan yang lainnya dari para salaf. Kemudian dirajihkan juga oleh Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, dan juga Imam Syaukani menyebutkan dalam Fathul Qadir, menyebutkan ini jumhur mufassirin. Kebanyakan para mufassir menyebutkan itu. Maka inilah. Khana fi din jazakumullah, ini keutamaannya. Qala Ibnu Katsir wa bil jumlah fa hadha al-ashr qad qila innahu afdalu ayami as-sanah kama nataqa bi hadith. Kata Ibnu Katsir, kesimpulannya bahwa 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini dikatakan afdalu ayami as-sanah, hari-hari yang terbaik dalam satu tahun. Sebagaimana kama nataqa bil hadith, sebagaimana juga hadith pun berbicara seperti itu, dan ini memang dari riwayat, dari riwayatnya Al-Bazzar dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dikatakan khairu ayyamid dunya wa faddalahu katsirun ala 'ashr ramadhan al-akhir, dan Allah melebihkan wa fadluhu katsir, keutamanya itu banyak mengalahkan 10 yang terakhir bulan Ramadhan siangnya, ya siangnya, maka 10 yang pertama itu lebih baik. 10 yang pertama bulan Hijjah ini lebih baik daripada 10 siang hari 10 yang terakhir bulan Ramadhan. Tapi malamnya 10 yang terakhir bulan Ramadhan itu lebih baik daripada 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Li'anna hadha yushra'u fihi ma yushra'u fi dhalik. Karena hal ini disyariatkannya pada hari-hari itu yang tidak disyariatkan di bulan Ramadhan itu. Dari salat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Wa yamtazu hadha bi ikhtisasihi bi ada'i fardhil hajj fi. Kemudian ada kelebihannya dari hari-hari itu adalah kekhususan menunaikan ibadah haji. Wa qila dhalika afdhal. Ada yang mengatakan Ramadan lebih utama karena di dalamnya ada Lailatul Qadar dan itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa tawassata akharun, dan ada yang mengambil tengah-tengah. Ketika para mufassirin berbeda pendapat mana yang lebih utama antara 10 yang pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 yang terakhir bulan Ramadan ini. Ada ambil tengah, qalu ayyam hadza afdal wa layali dzalika afdal. Siang harinya 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Malam harinya Ramadan lebih utama. Wa bihadza yajtami'u syamlul adillah. Maka ini kata Ibnu Katsir, dengan ini maka mencakup ini. Dalil-dalil ini adalah bisa dijamak. Dan ini juga ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Maka beliau menjawab, ayyamu asyri dzulhijjah afdalu min ayyamin asyri min Ramadan. Siang harinya 10 yang pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 yang terakhir bulan Ramadan. Walayali ashril awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri dzulhijjah. Malam-malamnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih utama dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Dan ini juga dikuatkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala wa idza ta'ammala al-fadilul labib hadha al-jawab. Jika orang yang mulia, yang cerdas ini, yang tanggap ini paham dengan apa yang beliau katakan, jawaban ini wajadahu syafian kafiyan. Maka dia akan mendapatkan jawaban ini sudah cukup, ya. Sudah apa namanya? Terpenuhi dan sudah cukup. Fa innahu laisa min ayyamil 'amali fiha ahabbu ila Allah min ayyami asyri dzulhijjah. Maka sungguhnya tidak ada hari-hari yang amalan-amalan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Wa fiha yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa yaumut Tarwiyah. Di dalamnya ada hari Arafah, ada yaumun Nahr 10-nya dan juga ada hari Tarwiyah. Tanggal 8, 8, 9, 10 ini semuanya adalah hari-hari mulia. Dan hari nahar ini dikatakan khairu ayyamis sana, puncak dari kebaikan dalam satu tahun di hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah ini. Maka ini hendaknya hari-hari yang mulia ini benar-benar kita muliakan. Wa amma layali ashri Ramadan fa hiya layalil ihya, adapun malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan maka itu adalah malam-malam untuk dihidupkan, di mana Rasulullah SAW juga menghidupkannya semuanya, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Ibnu Qayyim, faman ajaba bi ghairi hadha at-tafsil, siapa yang menjawab tidak dengan rincian seperti ini, lam yumkinhu an yudla bi hujjatin sahihah, maka tidak mungkin untuk bisa mendatangkan dengan hujjah yang benar. Ini. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan akan keutamaan-keutamaan dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, yang Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan ta'lil, memberikan alasan dengan keutamaan ini dan kedudukan yang mulia ini, dikatakan walladzi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri Dzulhijjah, dan yang nampak dari sebab kenapa 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini dimuliakan, diistimewakan. Beliau katakan limakan ijtimai ummahatin ibadati fi. Karena 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini tempat berkumpulnya ummahatun ibadat, induk-induk ibadah semuanya kumpul di 10 pertama ini. Salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, yang ini tidak didapatkan di hari-hari yang lain. Ini khonafidina jazakumullah dari keutamaan-keutamaan dari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka jelas dari apa yang kita sudah kaji ini keutamaan-keutamaannya untuk benar-benar kita terhasung, termotivasi untuk jangan membiarkan berlalu begitu saja. Harus ada nilai lebih. Harus ada nilai lebih. Apa kelebihan yang mesti kita lakukan? Pokoknya harus ada nilai lebih dari berbagai ketaatan yang harus kita lakukan di hari-hari itu. Ya. Mungkin ketika dengan istrinya di hari-hari biasa-biasa saja, 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini istimewakan. Ya. Kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Lebihkan dari kebiasaan. Karena nilainya lebih. Saat yang baik untuk kita mendulang pahala. Demikian pula terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga kita harus ada nilai lebih. Yang tadinya qiyamul lail, ya paling-paling cuma witirnya saja, kalau pokoknya bagaimana untuk bisa terjaga di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Rawatibnya betul-betul dijaga, jangan sampai bolong. Ya. Kalau tidak ada udzur yang syar'i untuk menjaga sholat berjamaahnya. Ya. Ini betul-betul dilebihkan. Ya. Harus benar-benar kita istimewakan. Demikian pula, nah, kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat pun juga dikurangi. Kalau perlu ditinggalkan yang tidak bermanfaat. Meskipun tidak berdosa. Ya. Meskipun tidak berdosa. Tapi kalau tidak bermanfaat, apalagi kalau yang akan mendatangkan madarat, ya, jelas harus kita hentikan. Maka ini, ikhwan fillah jazakumullah, untuk kita memuliakan hari-hari itu yang mungkin tidak punya kerjaan ini, kecuali di depan gadgetnya saja ini, maka gunakan lebih bermanfaat ya. Maka ini kemudian pembahasan berikutnya adalah amalan-amalan yang disyariatkan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Idza arafa al-muslimu fadla ashri Dzulhijjah, Jika seorang muslim mengetahui akan keutamaan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, wa syarafal amal salih fiha, dan keutamaan-keutamaan, kemuliaan amal-amal saleh di hari-hari itu, fahariyun bihi an yujahida nafsahu listighlaliha. Maka tentunya adalah hariyun bih, sangat mewaspadai dirinya, mengawasi dirinya untuk sungguh-sungguh menjihadi jiwanya, menyibukkan hari-hari itu dengan ketaatan. Dan ini jihad yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dibawakan dalam hadis yang juga dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala di Bahjat Qulubil Abrar. Ketika Rasulullah menjelaskan makna jihad. Al-jihad man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jihad adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saatnya untuk kita berjihad. Saatnya untuk kita menjihadi jiwa kita, diri kita. Memaksa diri kita untuk beramal, berbuat. Wa tanwi'il qurbati fiha. Dan juga kalau kita tahu akan keutamaan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, maka kita akan melakukan berbagai qurbat, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari itu. Waqtina mi ayyamiha wa layaliha bil amali salih. Dan memanfaatkan siang dan malamnya dengan amalan-amalan salih. Maka ini penting artinya untuk kita mengetahui. Supaya kita sayang-sayang dengan hari-hari ini. Kalau dikatakan tak kenal maka tak sayang, benar. Banyak orang tidak kenal seperti ini, maka tidak sayang dengan hari-hari itu. Dibiarkan berlalu begitu saja. Namun kita yang sudah tahu, sayang-sayang kalau kemudian lewat begitu saja. Lidha kana laziman alaihan ya'rif al-a'mal allati yanbaghi an yuhafidha 'alaiha. Maka menjadi keharusan baginya untuk mengetahui amalan-amalan apa yang seyogyanya mesti dijaga pada hari-hari itu. Mimma syara'ahu Allahu fiha. Dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan di hari-hari itu. Di antaranya yang pertama adalah ada'ul haji wal umrah. Menunaikan ibadah haji dan umrah. Menunaikan ibadah haji dan umrah ini. Dan ini paling afdal. Wal hajj min afdalil qurb wa azamat ta'at. Haji merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paling utama dan ketaatan yang paling agung. Wa huwa asyrafu amalin yu'addihi al-muslim fi hadhihi al-ayyam lima fihi min ath-thawab al-'azim wal ajri al-jazil al-mawhub bila 'ad wa la had min sahib al-manni wal fadl. Dia merupakan amalan-amalan yang paling mulia yang ditunaikan oleh seorang muslim pada hari-hari itu. Dengan apa yang ada di dalamnya dari pahala yang besar. Ya. Ganjaran yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Yang itu pemberian. Al-mahu bila'ad. Yang diberikan dengan tanpa hitungan dan tanpa batas. Dari yang maha memberi lagi maha memiliki keutamaan kemuliaan. Dari yang memberinya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari itu. Maka ini tentunya bagi yang mau menunaikan ibadah haji, hendaknya sebenarnya yang seperti ini, yang hendaknya itu diilmui dulu sebelum manasiknya. Urgensi dari haji itu apa? Substansi dari haji itu apa? Supaya ketika haji betul-betul semangat yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan juga ketaatan kepada sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan juga senantiasa bagaimana untuk bisa mendatangkan keuntungan yang besar ini. Agar jangan sampai dikotori dengan berbagai noda. Namun Allahul Musta'an, ya, banyak dari jemaah haji yang tidak memahami seperti ini. Apalagi sekarang inilah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, itu gadget ini. Subhanallah ini. Di saat-saat sedang mestinya seseorang sedang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, main-main dengan gadgetnya. Ya, pasang aksi, selfie dan la haula wala quwata illa billah. Yakin yang seperti itu enggak? Enggak khusyuk, enggak ibadah. Ya. Dan ini kita nonton seperti itu subhanallah. Duh. Rasanya itu pingin banting saja lihat seperti itu. Ya. Bergaya dan subhanallah. Cari apa yang diinginkan itu? Saya katakan seperti saya nonton seperti itu. Di sisi Ka'bah dengan mestinya adalah bagaimana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga kekhusyuan. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini syaitan ya, yang masuk pada saku setiap seorang muslim ya. Syaitan ini di sakunya setiap muslim sekarang ini ya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, lah kondisi seperti itu, ibadah seperti itu kok masih ngarep-arep dapat mabrur ya. Ngarep-arep dapat ampunan dosanya. Ini. Padahal ibadahnya kayak begitu ini. Ini yang kadang-kadang kita subhanallah ngeman sekali. Janji dari Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Mong kita yang sungguh-sungguh saja belum yakin kalau amal kita diterima atau tidak. Bagaimana yang kemudian seperti itu sambil main-main ya. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala ini mohon yang seperti ini disosialisasikan. Karena ini dagangan. Ya. Dagangan dan kesempatan untuk kita mencari peruntungan yang besar. Allah mengajak berdagang dengan kita dengan modal dari Allah sendiri. Innallaha ishtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka bi anna lahumul jannah. Ya. Bagi mereka adalah surga. Ini dagangan yang Allah berikan pada kita. Kalau tidak, maka ini kerugian yang akan kita dapatkan. Maka ini pedagang-pedagang akhirat ini harus lebih hitung-hitungan. Dan sekali lagi ini bahasa dagang. Tentunya kita mencari peruntungan. Wong kita coba-coba cari peruntungan saja belum tentu dapatnya. Maka bagaimana kalau kemudian yang sambil main-main seperti itu? Maka ini jangan main-main. Untuk kita manfaatkan waktu-waktu itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentang haji ini keutamanya sangat banyak sekali. Nantinya Rasulullah mengatakan, man hajja falam yarfut walam yafsuk raja'a kayawmin waladathu ummu. Subhanallah ini. Enggak main-main ini. Jadi jangan berbangga dulu, bos. Saya sudah haji, pulang haji, dosa saya sudah terampuni. Apa bisa dijamin seperti itu? Ini. Rasulullah mengatakan, siapa yang haji karena Allah, tidak rafat. Ya ini, pernyataan rafat ini adalah kali keluar kata-kata yang kurang baik. Baik itu terkait yang sesuatu yang akan membangkitkan syahwat atau yang semisalnya. Ungkapan-ungkapan syahwatnya falam yafsuk dan juga tidak fasik, jadi tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'a yaumin waladatuhu, maka dia kembali seperti tatkala dilahirkan oleh ibunya. Dan juga Rasulullah mengatakan al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Rasanya adalah surga. Haji yang mabrur. Yang Rasulullah katakan, tabi'u bainal umrati wal hajj. Ikutilah antara haji dan umrah ini dengan amalan-amalan yang baik. Dalam hadis yang lain, fa innahuma yamfi al-faqra wadh-dhunub kama yamfi al-qir khabath al-hadid wal-fiddati wadh-dhahab. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, ikutilah dari haji dan umrahnya ini dengan amalan-amalan yang saleh. Karena haji dan umrah ini keduanya akan bisa menafikan kefakiran dan menghilangkan dosa. Akan bisa membersihkan. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi haji, tidak akan fakir. Tidak akan fakir ini kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan karena haji dan umrah ini akan menghilangkan kefakiran. Dan juga menghilangkan dosa. Sebagaimana al-kir ya, ini bisa menghilangkan dari karat-karat yang ada pada besi, perak ataupun emas. Rasulullah menggambarkan dengan gambaran yang konkret ini, dari sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita tahu besi karatan ditempa ini akan bisa bersih kembali ya, di ini akan bisa bersih. Maka seperti itu. Maka yang seperti ini hendaknya dijaganya. Dan ini dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga amalan-amalan haji ini adalah di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Qala wa yakunu mabruran idza wufiyat ahkamuhu. Haji itu akan menjadi mabrur jika hukum-hukumnya dipenuhi. Wa waqa'a 'ala akmalil wujuh, dan kemudian dilakukan dengan cara yang paling sempurna. Khalian minal atham, bersih dari dosa. Makhfufan bis salihati wal khairat, yang selalu diselimuti, dipenuhi dengan amal-amal saleh dan kebaikan. Fa idza tawafaratish shurut wa intafatil mawani', jika terpenuhi semua syarat dan tidak lagi ada penghalang, wajib alal mukallaf an yubadira ila fariidatil hajj, maka wajib bagi seorang mukallaf untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Wala yajuzu lahu an yuakhiraha, tidak boleh untuk mengakhirkannya. Karena mawani' qad tatra, karena penghalang-penghalang itu terkadang datang tiba-tiba, maka kalau ada kesempatan ya pergi. Segera, dan ini yang dikatakan dengan alal faur. Wajibnya haji adalah alal faur, tentunya jika memungkinkan. Tapi kalau sekarang ini kan tidak memungkinkan, tetap juga alat tarahi, mesti harus nunggu ya. Harus ada penundaan. Ini adalah karena asbab, tapi hukum asalnya adalah wajibnya haji adalah alal faur. Siapa yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk yani zad warrahilah, bekal kendaraan sudah siap, artinya bisa untuk berangkat, maka tidak boleh untuk ditunda. Kewajiban itu tidak boleh untuk ditunda. Adapun penundaan sekarang ini adalah karena asbab saja. Tapi hukum asalnya haji itu adalah wajibnya adalah alal faur, sesegera mungkin. Ini amalan yang pertama. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, takbir. Yusannu takbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih ayyamal ashar. Disunnahkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Dari awal. Nah, ini kan satu hal yang aneh. Coba sekarang kalau tiba-tiba kita takbiran, mesti orang akan kaget. Ini. Yakin kaget ini. Apa? Pasti akan ada yang bilang, oh ini lebarannya sudah beda ya. Pasti akan begitu. Nanti ada istilahnya orang aboge yang pada duluan atau pada yang lebaran duluan, lebaran lebih akhir, seperti itu. Ini dan ini disunnahkan untuk kita bertakbir, tahmid, tahlil di hari-hari 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Di masjid, di pasar, di rumah, di setiap tempat yang di situ dibolehkan untuk zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu Allah taala fi dzalika, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dalilnya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan mereka itu zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yakni 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Wal ayyamul ma'lumat hiya ayyamul ashar. Ayyam ma'lumat adalah hari-hari di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tadi sudah disinggung dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al ayyamul ma'lumat ayyamul ashar wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Ada ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat, ada asyurul hurum, ada asyurul ma'lumat. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, habrul ummah, terjemahan Quran. Juga pendapatnya Abu Musa al-Ash'ari, Mujahid bin Jabr al-Makki, wa Qatadah bin Da'am as-Sudusi, Atha bin Abi Rabah, kemudian Sa'id bin Jubair. Ini empat ini adalah murid-muridnya Ibnu Abbas semua. Mufassirin. Mujahid, wa Qatadah, wa Atha, wa Sa'id bin Jubair. Dari Madrasah Makkiyah. Madrasah Mekah ini. Yang perintisnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau beliau dijadikan sebagai habrul ummah, terjemahanul Quran, mufasirnya para sahabat, murid-muridnya semuanya juga ahli tafsir. Ya, dan itu banyak nukilan-nukilan di tafsir Ibnu Katsir atau juga di tafsirnya Ibnu Abi Hatim, ini dari para ulama ini. Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id bin Jubair, kemudian Abida Salmani, ya, dan yang lainnya. Wal Hasan, Hasan al-Basri, Dhahhak bin Makhlad, Atha al-Khurasani, dan Ibrahim al-Nakhai. Kemudian sifat takbir, sifat takbir ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini diantaranya. Walam yathbut fi dhalika sifatun khasah, innama hiya anis sahaba ridwanullahi alaihim, قال الصنعاني في الشرع صفات كثيرة واستخسنت عن عدة من الأئمة وهو يدل على التوسع في الأمر وإطلاق الآية قد ذلك. Yani, ini sifat yang warid. Namun kemudian juga ada banyak riwayat dari para sahabat dengan beberapa sifat dari takbir. Kemudian takbir ada yang dua kali di sini dalam disebutkan dalam ayat ini. Demikian pula ada dengan tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan tiga kali, dua-duanya juga sahih. Dua-duanya juga warid. Kemudian takbir ini, wa yakunu mutlaqan wa muqayyada. Takbir itu terbagi dua, ada mutlak dan muqayyad. Yang mutlak ini adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ditegakkannya salat Id. Sampai ditegakkannya salat Id, yaitu Adha, ini takbir mutlak. Kemudian yang muqayyad adalah yang setiap selesai dari salat, dari siang hari tanggal 10 sampai akhir salat asar di tanggal 13 dari hari-hari tasyrik. Qala fal mutlaqu fi kulli hal fil aswaq wal manazil wat turuq wa ghairiha. Yang takbir mutlak ini adalah dimanapun, di pasar, di rumah, di jalan-jalan yang lainnya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, beliau takbir di pasar. Dari Abu Hurairah juga demikian, beliau takbir di pasar, ya. Kemudian juga riwayat dari Umar bin Khattab juga takbir, juga sambil berbaring, sambil duduk, ini kapanpun. Ya. Ini yang mutlak. Wal muqayyad 'aqib as-salawatil mafruḍah. Dan yang muqayyad ini adalah setiap selesai dari salat wajib. Wa waqtul mutlaq min dukhul ashri dzulhijjah hatta dihal imam min khutbati salatil id. Waktu takbir mutlak ini dari masuk tanggal 10 Dzulhijjah ini berakhir sampai imam khutbah salat id. Wal muqayyad min fajri yaumi Arafah ila asri akhir yaumi min ayyamin at-tasyriq. Adapun yang muqayyad ini dari dimulai dari subuh pada hari Arafah, berakhir sampai hari Tasyrik, waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah ini. Waqad sabata an Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum kana yakhrujani ila suq ayyam al-ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Dan juga sabit riwayat dari Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, keduanya keluar ke pasar pada hari-hari 10 ini, kemudian bertakbir dan orang pasar pun juga takbir. Ini masya Allah ya. Coba kalau ada sekarang ini pasti akan masuk rating yang mana juga ini. Biasanya begitu ya. Karena aneh ini ya. Takbir dari tanggal 1 di pasar lagi. Ada pasar kok takbir. Wah, mesti akan heboh lagi. Ini. Karena apa? Ya seperti itu ya. Orang kita ya. Kagetan. Ya. Ya. Senang dengan heboh-heboh itu. Ini karena apa? Tidak diilmui. Agama kalau diilmui gak akan kagetan. Ini. Sekalipun hal-hal yang aneh sekalipun, kalau kita memahami dasar-dasar agama, ini tidak akan aneh. Karena semua itu sudah jelas. Penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini pun juga sangat jelas. Tarik benang merah mesti ada korelasinya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang dalam Islam, ruusnya, pilar-pilarnya atau pangkalnya ini sebenarnya sama. Bukan hal yang baru. Maka ini, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita pahami. Supaya kita tidak kagetan dengan berbagai kasus yang ada. Kemudian, maka muallif di sini penulis mengatakan, hadhihi minas sunan allati ghafala anha katsirun minan nas fi hadzal zaman. Ini adalah dari sunnah-sunnah yang telah dilalaikan oleh banyak manusia pada masa kita sekarang ini. Walidah yata'akadu ihya'uha. Karena itu mu'akkad hukumnya untuk menghidupkannya. Li'annahu kullaman darasat sunnatun minas sunan kana ta'kidu 'alaiha alzam ihya'an li sunnah. Karena setiap kali sunnah itu tenggelam, satu dari sunnah-sunnah itu tenggelam, maka menghidupkannya itu adalah satu hal yang lebih harus untuk menghidupkan sunnah ini. Ditakid untuk menghidupkannya agar hilangnya ghurbah, hilangnya keanehan, keasingan syariat Islam ini di masyarakat kita. Dan ini sebenarnya proyek besar yang dulu dicanangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau punya proyek besar yang itu adalah proyek kita semuanya. Adalah taqribus sunnah baina yadil ummah. Mendekatkan sunnah di tengah-tengah umat. Ini proyek yang harus kita hidupkan. Bagaimana mengenalkan sunnah ini kepada umat supaya nanti tidak terbalik dunia. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Sekarang ini kan begitu. Banyak seperti itu. Dan lebih parah lagi menjadi komoditi. Yang kasihan lagi, awamul muslimin menjadi tunggangan. Menjadi alat. Menjadi komoditi dari kepentingan-kepentingan individu. Nas'alullah salaman afiyah. Hanya tunggangan akhirnya. Maka ini hal yang mesti kita cermati. Dan ini sunnah. Dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang hampir hilang. Ini yang kedua dari amalan-amalan yang mesti kita lakukan di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga al-udhiyah, menyembelih kurban. Dan tentang hukumnya insyaallah nanti akan dibahas ya, oleh Ustaz Juhari ya, akan bahas tentang hukum udhiyah ini. Tentang sunnahnya jelas dari Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma' kaum muslimin. Yang jelas, keutamaan-keutamaan juga jelas. Dari menyembelih kurban ini merupakan ibadah yang paling afdal, paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Adalah hiraqatu dam, mengalirkan darah kurban ini. Sebagaimana yang menunaikan ibadah haji di hari itu juga merupakan hari yang besar bagi mereka. Karena itu adalah hari yang terkumpul banyak pekerjaan di hari itu. Ada 4 pekerjaan yang harus mereka lakukan tanggal 10 Dzulhijjah ini. Dari melempar jumrah Aqabah, menyembelih kurbannya, kemudian tahallul dan menunaikan tawaf ifadah. Itu dilakukan di hari itu. Dan kita yang tidak belum dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka ini manfaatkan. Meskipun harus ngutang. Kalau dimungkinkan setelah hari raya itu nanti kita bisa bayar utang. Atau mungkin kita bisa yang ngutangi kepada kita itu istilahnya mau ada kelonggaran yang kita memungkinkan mampu untuk membayarnya. Ini sampai para ulama mengatakan seperti itu. Karena apa? Mu'akkadnya. Afdalu ta'at. Ketaatan yang paling utama yang dilakukan pada hari itu. Maka ini jangan dianggap enteng. Merasa belum mampu. Karena ibadah ini bukan urusan yang sudah mampu. Para sahabat banyak melarat tapi korban terus. Ketika tidak mampu, ya siap-siap 1 tahun sebelumnya. Siap-siap tahu 1 tahun sebelumnya ini. Ini mereka para sahabat, banyak dari para sahabat seperti itu. Dan ini sunnahnya para salaf. Karena keutamaannya dari menyembelih binatang kurban ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak pernah meninggalkannya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yad'ul udhiyah. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan menyembelih kurban ini. Meskipun kita tahu juga Rasulullah bukan orang kaya. Ya. Keluarga Nabi alaihi salatu wasallam bukan orang kaya. Sebagaimana riwayatnya Aisyah, 3 purnama ini enggak pernah ngebul. Dari riwayatnya Jabir bin Abdullah. 3 purnama coba. Dapurnya tidak pernah ngebul. Kemudian terus makannya apa? Al-aswadan. Al-aswadan saja. Hanya air dan kurma saja. Air dan kurma saja. Bahkan terkadang tidak didapati apa-apa di rumahnya. Sebagaimana kisah satu hadis yang sahih. Seorang datang kepada Nabi SAW malam-malam. Mengeluhkan, ya Rasulullah, jauh, lapar ya Rasulullah. Kita lihat, bukan tanya agama, tanya bagaimana ini dan itu. Ini kepada Rasulullah seperti itu. Bukan hanya keluhan masalah syariat saja. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lapar. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lapar. Rasulullah tanya kepada istrinya, ke keluarganya, hal indaki min syai? Apakah kalian punya sesuatu? Maka jawab istrinya, ma wallahi ma indana illa ma. Kami enggak punya apa-apa kecuali air. Tanya lagi ke istrinya beliau yang lain, semuanya dengan jawaban yang sama. Wallahi ma indana illa ma. Kami enggak punya apa-apa kecuali air. Ini subhanallah, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu waladi bani Adam. Seperti itu keadaannya. Ini. Maka kemudian, tapi Rasulullah juga enggak kewuan, tamu tetap juga bagaimana berusaha untuk menghormatinya, menawarkan kepada para sahabat yang lain, siapa yang mau menghormati tamu kita malam ini? Seorang sahabat Ansor langsung angkat jari, saya ya Rasulullah. Juga enggak ngerti di rumah itu ada apa. Ini. Di rumah ada makanan atau tidak enggak ngerti. Wah, saya wahai Rasulullah. Ini kita lihat para sahabat seperti itu. Datang ke rumah masih ada makanan enggak? Ada, tapi cuma jatah anak kita tok. Kita berdua saja enggak ada jatah. Malam ini enggak ada makan malam, ada untuk anak kita saja. Ini. Kita lihat. Tapi kalau begitu begini saja. Ini kita kata mengacam menyampaikan pada istrinya, anak kita dihibur. Ini. Kalau minta makan dihibur terus sampai capek sampai tidur. Kalau minta makan, kalau dia sudah tidur, siapkan makanan yang tadi untuk anak kita. Kemudian matikan lampu. Kalau sudah siap matikan lampu, saya akan ngundang tamu kita untuk makan. Benar seperti itu. Dan kemudian kita berdua pura-pura makan. Ini. Dan itu terjadi. Ini. Dua suami istri sahabat ini. Cuman kecap suaranya tok, seakan ikut makan bareng sama tamunya ini. Ini. Pagi harinya Rasulullah SAW menemui sahabat Ansor ini. Apa yang kalian kerjakan tadi malam? Ini. Rasulullah sudah tahu karena sudah diberitahu, karena turun ayat karena itu. Ini. Karena turun ayat. Langsung turun ayat dari kisah itu. Ini. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dirinya butuh. Walau kana bihim khasasah. Sahabat hanya senyum-senyum saja. Apa yang kalian lakukan tadi malam dengan tamu itu? Ini sampai seperti itu. Ini dan ini kita lihat banyak riwayat. Kondisi para sahabat seperti itu, bukan orang-orang kaya ini. Rasulullah sendiri seperti itu, tapi Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan menyembelih kurban. Bahkan ketika haji, ini, namanya rizki kan nggak mesti, ya. Tapi ini diupayakan untuk hari-hari yang seperti ini, hendaknya memang betul-betul kita persiapkan sebelumnya agar kita bisa menghidupkan dari sunnah ini. Tentang hukumnya nanti suatu hari yang bahas, ini keutamaannya untuk kita jangan berlalu begitu saja hari-hari yang mulia ini. Kita bisa menabung, kita bisa memulai dengan nyicil. Bahkan sampai-sampai seperti ini para ulama sampai membolehkan untuk menghutang. Ini tentunya adalah karena kemuliaannya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya benar-benar kita menjaga, karena ini syiar. Dari syiar ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu nilai ketakwaan yang ada dalam hatinya. Dan ini ketakwaan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan daging dan darahnya. Maka jangan sampai kemudian kita ribut gara-gara rebutan daging kurban. Jangan sampai lah. Saya khawatir itu nanti malah akan merusak daripada ibadah kita. Karena Allah mengatakan, layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima dari daging dan darah kurban itu. Tapi yang Allah terima adalah nilai ketakwaan. Yanaluhu taqwa minkum. Allah akan terima ketakwaan dari kalian. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hikmah yang sangat banyak dari ibadah kurban ini. Untuk benar-benar kita menghasung diri kita, memotivasi diri kita jangan sampai meninggalkan itu. Ini. Kemudian amalan yang lainnya yang dilakukan pada hari-hari itu adalah yang keempat, shalatul Id. Yani Idul Adha, shalatul Idul Adha. Ya ini merupakan satu di antara syiar-syiar Islam yang nampaknya, yang syariat telah menganjurkannya, dan merupakan sunnah yang muakkadah. Ini sunnah yang muakkadah, bahkan sebagian mengatakannya wajib. Ini diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, Imam Syaukani, dan yang lainnya, termasuk juga Syekh Albani, mengatakan wajibnya. Maka lepas dari wajib atau sunnah muakkad yang jelas ini adalah sesuatu yang hendaknya kita menjaganya, jangan menggampangkannya. Ini juga mendidik anak-anak kita, anak istri kita, keluarga kita juga untuk hadir di hari itu. Karena ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, menyebutkannya dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah, ini salatul Id. Li rabbika, untuk Rabbmu, dan sembelihlah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelimanya, al-ikthar minal amalis salih. Memperbanyak dengan amalan-amalan yang salih. Memperbanyak amalan-amalan yang salih. Karena amalan-amalan yang salih itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan dan dimanapun jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu di hari-hari yang fadilah, saat-saat yang mulia, ini tentunya adalah akan bernilai lebih dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung dari sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamin ashar." Maka ini menghasung kepada kita, motivasi kepada kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik. Tidak hanya haji saja, atau tidak hanya tadi yang disebutkan, namun juga semua amalan yang baik. Qiraatul Quran, zikir, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar, mengajarkan ilmu, silaturahim, ya, birrul walidain, dan lain sebagainya. Ini kepada anak, kepada istri, dan kerabat, semuanya adalah banyak keutamaan. Ini sebagaimana tadi sudah kita singgung, bahwa benar-benar dimanfaatkan, diistimewakanlah hari-hari itu dengan amalan-amalan yang lebih dari yang biasa kita lakukan. Karena istimewanya. Kemudian berikutnya, yang keenamnya adalah siam. Dan ini yang menjadi pembahasan muallif rahimahullahu ta'ala dari sunnahnya puasa di 9 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana secara umum kita telah mengerti akan keutamaan daripada puasa, yang itu adalah pahalanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang secara umum, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jibih. Semua amal itu anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, maka itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah akan membalasnya dengan tanpa hitungan. Dan ini puasa memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan puasa itu sebagai kafarat, kafaratul dzunub. Yani sebagai penebus dari dosa dan pelanggaran syariat, itu diantaranya juga dengan puasa. Kafarat sumpah, ya. Ketika sumpah tidak dipenuhi, kemudian juga ketika pelanggaran syariat dari berhubungan suami istri yang hari bulan Ramadan, juga ketika mendihar istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan saudara perempuannya. Ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Demikian pula bagi yang menunaikan ibadah haji, ketika tidak menunaikan haji tamattu, kemudian tidak bisa menyembelih hadyunya, maka berpuasa 10 hari. 3 hari di tanah suci ketika hari-hari haji dan 7 hari ketika pulang ke kampungnya. Faman lam yajid wa siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak mendapatkan hadiyunya, sembelihannya, maka berpuasa 3 hari fil haji ketika hajinya, wa sab'atin idza raja'tum. Dan 7 hari ketika pulang ke kampungnya. Dzalika liman lam yakun ahlu hadhiril masjidil haram. Dan itu adalah bagi yang bukan penduduk Masjidil Haram. Kemudian juga bagi yang melanggar dari hajinya, di antara pelanggaran-pelanggarannya juga tebusannya adalah juga dengan puasa. Misalkan berihram, apa tidak memakai ihram, berihram dari miqat tapi tidak pakai ihram, ya. Jadi niat-niat berihram, ya, dari miqat, karena ihram itu kan wajib rukun, ya. Ihram itu hukum merupakan rukun. Berihram dari miqat ini wajib, ya. Ini harus dibedakan. Ihram dari miqat ini rukun. Ya. Dan berniat ihram itu sendiri adalah rukun, tapi ihram dari miqatnya ini adalah wajib. Ketika seseorang mungkin tidak sampai di miqat, misalkan dia ihram, ya. Tapi kemudian misalkan ada pelanggaran yang dia lakukan, tidak memakai kain ihram ketika di miqatnya, maka ini sebagian para ulama mengatakan itu di antara satu di antara 3, membayar fidyah, memberi makan 10 orang miskin, berpuasa 3 hari, atau menyembelih. Nah, maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan puasa ini sebagai apa, sebagai fidyah atau sebagai tebusan, kecuali juga karena agungnya kedudukan puasa ini, mulianya kedudukan puasa ini. Dan ini yang akan dibahas oleh muallif dalam hadis adalah hukum puasa 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini kemudian di dalamnya juga dengan hari Arafah, puasa Arafah. Kemudian tentang masalah berpuasa di hari Arafah, ini sudah satu hal yang dimaklumi tentang sunnahnya bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang saum yaumi Arafah, hari puasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, akan mengampuni, menebus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang, yang tersisa. Dalam lafaz lain, ahtasibu minallahi an yukaffira as-sanata allati qabl wa sanata allati ba'd. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yani saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menebus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ini adalah keutamaan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wal fadail la tudraku binadhar wala madkhalu fiha liqiyas. Keutamaan-keutamaan ini tidak bisa diketahui dengan pandangan saja, atau tidak masuk dengan kias ini, tidak. Tidak ada celah untuk kias. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang juga memberikan keutamaan ini. bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kepada apa dan siapapun. Fadlullahi yutihi man yasha. Ini karunia dari Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini harus kita pahami. Ketika Allah, kita tahu bahwa ada hari-hari yang Allah utamakan dari yang lain, sebagaimana juga kita tahu ada orang yang Allah berikan kelebihan, ya, ini, dibandingkan dengan yang lain, maka tentunya bagi kita tidak usah kemudian kita hasad, cemburu. Tapi kalau kemudian ghibbah, kalau itu satu kebaikan, maka seharusnya untuk kita juga iri dengan kebaikan itu. Ini. Bukan hasad, tapi ghibbah. Dan ini akhlaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang mereka mendapatkan didikan Nabi SAW dengan dasar-dasar ibadah ini. Maka kalau kita tahu substansi daripada ibadah itu sendiri, kita pahami dengan baik, ini yang akan memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kuat kepada kita. Ketika kita tahu keuntungan dan keutamaan yang besar, ini tentunya namanya pedagang, selisih 5 rupiah saja dikejar. Ya. 5 rupiah kali kan begitu. Ya. Ya begitu. Apalagi ini adalah berlipat. Maka kalau kita tahu yang seperti ini sebenarnya akan memberikan kita semangat. Berikan kepada kita semangat ini. Dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang melarat radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat yang fakirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendahului kami dengan pahala-pahala mereka. Ini kita lihat, mereka iri dengan pahalanya, bukan iri dengan hartanya. "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Mereka lebih mendahului kita, pergi lebih dahulu mendahului kita dengan pahala mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini kita lihat para sahabat seperti itu, berlomba-lomba cemburunya dalam hal ini. Oh begitu. Kata Rasul mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang jika kalian melakukan ini, kalian akan lebih dari mereka, akan seperti mereka." Tentu wahai Rasulullah, berita gembira, senang banget diberi kabar seperti itu. Tentu wahai Rasulullah, bertakbir, bertasbih, bertahmid setiap kali mau tidur, setiap kali mau tidur ini masing-masing 33 kali sebagaimana seperti dzikir ketika ba'da shalah. Mereka lakukan. Ternyata orang-orang kaya ini juga mendengar dan juga melakukan itu. Lapor lagi kepada Rasulullah, mereka juga melakukan seperti apa yang kita lakukan ini. Ya sudah, fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Terima saja. Artinya ini kita lihat kecemburuan mereka adalah dalam kebaikan ini. Ya ini tentunya adalah hak bagi kita untuk kita mengikuti jejak mereka ini. Keutamaan-keutamaan yang tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan ini berarti kesempatan yang baik ini. Adapun kemudian dilewatkan begitu, berlalu begitu saja, nasallallahu alaihi wasallam, ya, ini tentunya adalah kerugian yang akan didapatkannya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang keutamaan ya, dari hari berpuasa di hari Arafah. Yukafiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Jadi tentunya bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi yang haji, ini banyak panjang pembahasannya. Tapi lebih utamanya adalah tidak berpuasa. Ya. Kalau memang tidak ada alasan Tapi bisa itu untuk puasa. Artinya kalau tak puasa, boleh juga bagi yang menunaikan ibadah haji. Tidak berpuasa supaya bisa lebih memanfaatkan hari wukufnya itu. Dalam wukufnya itu. Bisa lebih khusyuk, bisa lebih semangat. Jadi kalau dalam keadaan puasa, lemas sudah. Ya. Tidak semangat, mau berdoa, mau zikir pun juga lemas kondisinya. Ya. Maka bagi yang tidak berpuasa, bagi apa haji, kecuali kalau memang apa namanya tidak apa mendapatkan hadiyunya, maka misalkan datang haji sudah mepet, ya. Langsung misalkan tanggal 9, ya. 9 pagi, misalkan langsung tapi mau tamattu, ya. Datang umrah dulu, langsung tawaf, sa'i, tahalul, lepas baju, terus ihram lagi untuk haji, langsung bus lari ke Arafah, ya. Bisa jadi seperti itu. Datang tanggal 9, tawaf, sa'i, ya, untuk umrahnya. Setelah itu kemudian tahalul, kemudian langsung umroh ihram lagi untuk haji, langsung menuju ke Arafah ini. Ini. Nah, misalkan pada hari itu kemudian dia tidak mendapatkan apa tidak punya uang untuk membeli seekor kambing dari hadiahnya itu. Ini. Maka kalau seandainya hari itu dia berpuasa, ini juga boleh. Tapi kalau kemudian seandainya dia hari itu tidak, tapi lebih bagusnya hari itu tidak berpuasa. Untuk puasa 3 harinya nanti dilakukan di hari-hari tasyrik. Ya. Dilakukan di hari-hari tasyrik. 3 hari, 11, 12, 13 ini boleh untuk dia berpuasa. Membayar hadiyunya tadi. Ini boleh. Dan seseorang yang kadang tidak ngerti, mungkin dari sini orang kaya raya kan, tapi sampai di sana mungkin hartanya dicuri orang, terus mau untuk beli hadiu nggak ada, bisa jadi seperti itu, habis-habisan, ya. Nggak ada kecuali harus puasa. Kalau makan sih mungkin dapat jatah ya. Ya, kalau mau untuk beli ini nggak ada. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada yang misalkan bisa diutangi, misalkan atau dia sendiri nggak mengutang, ya seperti itu bisa jadi. Ini. Kalau mungkin ada yang bertanya, masa iya puasain, ya tidak sedikit seperti itu. Ya. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan tentang puasa di 10 yang pertama ini. Kalau ini tadi kita tinggalkan ini pembahasannya karena ini kaitannya dengan masalah yang menunaikan ibadah haji. Apakah puasa di hari Arafah atau tidak? Dan banyak adillah menunjukkan lebih baiknya tidak. Ya. Dan ini yang lebih kuat insyaAllah ta'ala. Karena itu adalah hari yang azim. Ya. Apalagi hari Arafah, hari Nahar, ayam mutasyrik, ini adalah boleh dibilang adalah hari bagi jemaah haji adalah hari-hari yang berat. Ya. Maka tadi kita simpulkan adalah itu tadi. Tapi kalau kemudian mengkhususkan hanya puasa Arafah saja, sementara dia tidak punya tanggungan yang lainnya, artinya bisa menyembelih hajinya, maka lebih baiknya adalah tidak berpuasa. Ini. Kemudian kita menguatkan dari siyamul ayyamits tsamaniyatil ula min dzilhijjah. Arafah tidak dibahas karena sudah kita bahas. Puasa 8 hari yang pertama di bulan dzilhijjah ini. Qala taqaddama fadlu siyami yawmi Arafah li ghairi al-hajj. Sudah lewat pembahasan tentang keutamaan puasa hari Arafah bagi yang tidak haji. wa khilaful fuqaha fi istihbabihi liman kana hajjan, dan juga perbedaan pendapat dari para fuqaha akan sunnahnya bagi yang haji. Wa amma siyamul ayyamith thamaniyatil ula min dzulhijjah, adapun puasa 8 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini yang insyaallah akan jadi pembahasan. Pertama adalah dari kalamnya para fuqaha, kita lihat ittafaqa fuqaha ul Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah wa ghairihim ala istihbab shaumi al ayyamil awal min Dzulhijjah. Ini sepakat para fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan yang lainnya akan sunnahnya berpuasa di hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Disebutkan dalam mafsud ini, kemudian rinciannya dari masing-masing referensi literatur yang ada. As-shaumu fi hadhihi al-ayyam mandubun ilayh, berpuasa pada hari-hari ini adalah disunnahkan. Kemudian dalam fatwa Hindia, yustahni dari Hanafiyah, yustahabu shaumu tis'ati ayyam min awwali Dzulhijjah, disunnahkan untuk berpuasa 9 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disebutkan dalam Mawahibul Jalil, yustahabu yani siyamaha istihbaban syadidan, disunnahkan yani berpuasa dengan istihbab yang syadid, yang sangat. La siyamat tasi' minha wa huwa yaumu Arafah, lebih lagi tanggal 9-nya, yani hari Arafah. Kemudian di Ihya Ulumuddin Ghazali ini juga, i'lam anna istihbab as-shaum yata'akkad fil ayyamil fadilah, ketahuilah bahwa disunnahkannya berpuasa ini muakkad pada hari-hari yang mulia ini. Kemudian menyebutkan wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di Raudhatut Thalibin ini masih Hanafiyah, wa minal masnun shaum ashri Dzulhijjah ghairul Id. Ya. Di antara yang disunnahkan berpuasa 10 bulan Dzulhijjah selain hari Lebaran. Kemudian di Muqni, wistahabu shaumi asyri Dzulhijjah, disunnahkan berpuasa 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Ibnu Hazm dalam madzhab Dzuhri juga mengatakan wa nastahibu siyama ayyamin asyr min Dzulhijjah qabla an-nahr. Dan kita sunnahkan berpuasa di 10 yang pertama bulan Dzulhijjah sebelum nahar, yakni nahar tanggal 10-nya. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi mengatakan wa shaumuha mustahabbun istihbaban syadidan. Berpuasa di hari-hari itu adalah sunnah dengan sunnah yang sangat. Lebih lagi di tanggal 9-nya dan itu hari Arafah. Kemudian berikutnya Imam Nawawi ini dari Syafi'iyah mengatakan falaisa fi shaumi hadhi tis'a karahiyah. Tidak ada makruhnya untuk berpuasa di 9 hari ini. Bal hiya mustahabbah istihbaban syadidan. Bahkan ini merupakan sunnah dengan sunnah yang sangat, lebih lagi di tanggal 9-nya yakni hari Arafah. Kemudian juga disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah lil Buhuth Ilmiyah wal Ifta Kerajaan Saudi, ya, dikatakan afdhalul ayyam li siyami tatawwu al-itsnain wal khamis wal ayyam al-bidh. Hari-hari yang mulia yang disunnahkan untuk puasa sunnah adalah hari Senin dan Kamis dan juga ayyam al-bidh. Ini tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Wa asyri Dzulhijjah, dan 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga disebutkan fa idza aradta an tasuma fa innaka tasumu hadza al-yawm, yani yaum Arafah. Jika engkau ingin berpuasa, maka berpuasalah pada hari ini. Yani hari Arafah. Wa in sumta yawman qablahu fala bas. Jika engkau berpuasa satu hari sebelumnya hari Tarwiyah tanggal 8-nya, maka tidak mengapa. Wa in sumtal ayyama tis'a min awwali Dzulhijjah fa hasan. Dan jika engkau berpuasa 9 hari dari awal bulan Dzulhijjah, maka ini lebih baik. Li'anna ayyamun syarifah yustahabbu shaumuha. Karena ini adalah hari-hari yang mulia yang disunnahkan untuk kita berpuasa. Maka di jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas sekali bagaimana ketegasan daripada sunnahnya kita berpuasa dari awal bulan Dzulhijjah. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta diberi taufik untuk kita bisa senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya, dan juga senantiasa ikhlas dalam kita beramal. Innahu lidzalika wal qadir alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'i wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.